ala qurbin sajad wa in ta'akharat taharatuhu hatta tala al-fasl fa sahih al-mukhtar alladhi qata'a bihi al-aktharun annahu la yasjud. Adapun apabila seorang qari atau seorang mustami', karena sujud tilawah ini disyaratkan baik bagi seorang yang membaca ataupun yang mendengar. Nah, apabila seorang qari ataupun seorang mustami' yang mendengarkan ayat sajadah dalam keadaan berhadas, ketika dia membaca sajadah, fa in tatahhara ala qurbin sajad. Kalau dia melakukan toharoh dalam jeda yang begitu singkat, maka disyariatkan untuk sujud. Ini seorang ketika membaca ayat sajadah, dia dalam keadaan berhadas, kemudian dia melewati ayat sajadah. Nah, sebelum sujud dia berwudu. Karena sebagian berpendapat bahwa sujud tilawah itu tidak diperbolehkan dalam keadaan berhadas. Walaupun ini pendapat yang lemah ya. Nah, yang sahih bahwa sujud tilawah diperbolehkan walaupun dalam keadaan berhadas. Karena sujud tilawah ini bukan sholat. Nah, apabila seorang melakukan membaca ayat sajadah, ya, kemudian dia mungkin sebelum sujud dia wudu, kata beliau, apabila dia bertoharoh, bersuci dalam jeda waktu yang singkat, disyaratkan untuk sujud. Dia berwudu sebentar, kemudian kembali, kemudian dia melakukan sujud. Wa in ta'akhkharat taharatuhu hatta talal fasl. Nah, sekarang keadaannya apabila dia mengakhirkan bersuci, dia tunda sampai jedanya itu lama. Fasahih al-Bukhtar, maka pendapat yang sahih yang terpilih alladhi qata'a bihil aktsarun, yang pendapat ini dipilih ya oleh mayoritas para ulama, annahu la yasjud, bahwa dalam keadaan seperti ini tidak. Nah, ini ya, tidak disyariatkan untuk bersujud, tetap disyariatkan untuk sujud, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Baghawi dari ulama kami, ulama madhab Syafi'i. Nah, ini ya, dan yang sahih adalah apa yang beliau sebutkan, tidak disyariatkan bersujud tilawah apabila jedanya itu lama. Nah, kama yajibul muadzinu ba'dal faradhi minas shalah wal i'tibaru fi tulil fasli fi hadzal 'urfi 'alal mukhtar wallahu a'lam. Yang dijadikan hujah oleh Al-Baghawi ya, wajibkan bagi seorang muadzin ba'dal faradhi minas shalah. Nah, setelah dia selesai dari salat. Wal i'tibaru fi tulil fasli fi hadzal fi hadza bil 'urfi 'alal mukhtar wallahu a'lam. Dan yang menjadi patokan dalam menghitung jeda itu adalah melihat uruf, ya, melihat kebiasaan. Nah, wallahu alam. Tapi yang sahih adalah seperti yang kita sebutkan tadi ya. Nah, bahwa tidak disyaratkan untuk sujud tilawah kalau fasalnya terlalu panjang. Taib. Kemudian fasal yang berikutnya, qala rahimahullah, idza qara'a as-sajadat kullaha aw sajadati minha fi majlisin wahid sajada li kulli sajadatin bila khilaf. Kemudian beliau menjelaskan beberapa keadaan yang di situ disyariatkan untuk sujud tilawah. Apabila seorang membaca beberapa ayat sajadah, ya, dia baca, atau dia membaca ayat-ayat sajadah di satu majelis. Nah, dia mungkin membaca beberapa ayat sajadah di satu majelis. Kata beliau, sajadah li kulli sajadatin bila khilaf. Maka dalam keadaan seperti ini, dia sujud ya untuk setiap ayat sajadah bila khilaf. Ini tanpa khilaf. Misalnya dia membaca surat Al-Insyiqaq. Ya, di situ ada ayat sajadah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, kemudian dia sujud. Kemudian berikutnya dia membaca surat Al-Alaq. Ya. Fasjud waqtarib. Di situ sajadah, dia sujud lagi. Kemudian dia membaca surat An-Najm. Ya. Di situ ada ayat sajadah. Dia sujud di satu majelis. Ini bila khilaf. Tidak ada khilaf bahwa keadaan seperti itu disyariatkan untuk sujud tilawah. Wa in karraral ayatal wahidah fi majalis. Itu kalau ayatnya berbeda-beda. Nah, sekarang kalau dia mengulang-ulang ayat, mengulang-ulang satu ayat di satu majelis. Ya. Sajada likulli marratin bila khilaf. Naam. Maka disyariatkan afwan. Wa in karrara ya, wa in karraral ayatal wahidah fi majalis. Kalau dia mengulang-ulang satu ayat di beberapa majelis. Misalnya dia mengulang ayat ya di surat An-Najm misalnya, atau di surat yang lainnya yang ada sajadah, surat Al-Isra atau surat Al-Hajj. Nah, dia ulang misalnya. Ya, di majelis yang pertama dia baca surat Al-Alaq misalnya. Sampai ayat sajadah dia sujud. Kemudian di majelis yang berikutnya dia juga membaca Al-Alaq. Sampai di ayat sajadah juga disyariatkan untuk sujud dan seterusnya di beberapa majelis yang terpisah. Ayat yang sama di beberapa majelis yang terpisah. Maka disyariatkan di setiap dia membaca ayat tersebut di majelis-majelis yang dia baca disyariatkan untuk sujud. Nah, ya, bila khilaf ini tidak ada khilaf. Fa in karraraha fil majlisil wahid. Nah, sekarang apabila dia mengulang-ulangnya, mengulang-ulang ayat sajadah, satu ayat diulang-ulang di satu majelis. Ini biasanya orang-orang yang menghafal Al-Qur'an ya kan. Menghafal Al-Qur'an. Naam. Ya. Dia ulang-ulang misalnya kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Kallala tuti'hu wasjud waqtarib dan seterusnya. Dia ulang-ulang di satu majelis karena menghafal atau untuk tadabur dan seterusnya. Maka kata Al-Imam Nawawi, nazar. Nah, makanya seperti ini dilihat keadaannya dilihat. Fa illam yasjud limarratin ula atau limarratil ula kafahu sajdatan wahidatan anil jami'. Kalau dia tidak sujud di kali yang pertama ya, ketika dia baca sekali dia tidak sujud. Ya. Naam. Kata beliau kafahu sajadatan wahidah anil jami', maka cukup baginya satu kali sujud untuk semua ayat yang dia baca, yang dia ulang-ulang. Nah, tidak ada masalah. Dan tentunya sujud tilawah itu sendiri hukumnya sunnah ya, tidak wajib, sehingga tidak ada masalah sebenarnya dalam hal ini. Nah, wa in sajada lil ula fafihi thalathatu awjuh. Nah, apabila dia sudah sujud di kali yang pertama di satu majelis ini, misalnya dia membaca ya ayat An-Najm fasjudu lillahi wa'budu, kemudian diulang lagi, kemudian dia sujud, kemudian setelahnya diulang lagi fa'budu lillahi wasjudu, apakah disyariatkan untuk dia sujud kembali? Kata beliau fafihi thalathatu aujuh, maka dalam keadaan seperti ini ada tiga bentuk ya, atau ada tiga bentuk ya, ada atau tiga pendapat dalam mazhab Syafi'i. As-sahuha yasjudu li kulli marrah sajdatan li tajaddudi sababi ba'da tawfiyati hukmil ula. Disyariatkan baginya untuk bersujud setiap kali dia baca ayat sajadah yang dia ulang-ulang tersebut. Ya. Karena apa? Litajadudi ba'da taufiyati hukmil ula. Karena sebabnya itu berbeda-beda kan gitu. Ya. Dia sudah sujud pada ayat pertama yang dia baca. Kemudian diulang lagi, sudah beda lagi. Nah, wasani dapat yang kedua, takfihi sajdatul wa nam sajdatul ula anil jami. Cukup baginya sujud yang pertama untuk semua, untuk ayat yang dia ulang-ulang tersebut. Cukup satu satu kali sujud. Wa huwa qaulu Ibnu Suraij wa huwa madhhab Abi Hanifah rahimahullah. Dan yang kedua ini merupakan pendapat dari Ibnu Suraij dan ini merupakan madhab Abu Hanifah rahimahullahu taala. Naam. Karena Abu Hanifah termasuk yang berpendapat sujud tilawah itu wajib ya. Nah, sehingga permasalahan ini sangat penting rinciannya kan, karena pendapatnya wajib. Kalau yang berpendapat sunnah ya tidak ada masalah. Walaupun dia tidak sujud misalnya. Baik. Qala sahibul udda min ashabina, berkata pengarang kitab Uddah min ashabina, naam, dari ulama kami, salah seorang ulama madhab Syafi'i, wa alaihi al-fatwa, dan di atas ucapan ini fatwa beliau, waqtarahu Syekh Nasr, naam, waqtarahu Syekh Nasrul Maqdisi az-Zahid min ashabina. Dan pendapat yang kedua ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Nasr al-Maqdisi az-Zahid min ashabina, dari ulama kami. Nah, menguatkan pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah. Nah, wa tsalits, keadaan yang ketiga atau pendapat yang ketiga dirinci. Wa in talal faslu sajada wa illa fatakfihi sajdatul ula. Kalau ada jeda yang panjang ya, maka dia sujud. Ini kalau dia mengulang-ulang ayat sajadah, mengulang-ulang satu ayat sajadah di satu majelis, pendapat ketiga ini merinci. Kalau fasl, ada jeda, jeda waktu yang panjang, maka disyariatkan untuk dia sujud setiap kali dia mengulang-ulang ayat sajadah tersebut. Ya, misalnya membaca fa'budu lillahi wa'budu, kemudian sujud. Kemudian ada jeda di situ berapa menit misalnya, kemudian dia ulang lagi membaca ayat yang sama, maka dia sujud dan seterusnya. Wa amma idza karrara al-ayata al-wahida fi shalah fa in kana fi raq'atin fahiya kal majlisil wahid fayakunu fihi al-awjuhu thalathah. Nah, kemudian apabila, adapun apabila dia mengulang-ulang satu ayat sajadah di dalam sholat, fa in kana fi raka'atin, kalau di satu rakaat, fahiya kal majlisil wahid, maka keadaannya seperti satu majelis. Ya. Fa yakunu fihi al-awjuhu thalathah, maka keadaan seperti ini ada tiga pendapat yang telah kita sebutkan. Wa in kana fi raka'atain fakal majlisain fayu'idu sujuda bila khilaf. Adapun apabila di dua rakaat yang berbeda, misalnya dia mengulang surat Al-Alaq, dia ulang di rakaat pertama dibaca, di rakaat kedua dibaca lagi. Nah, dan ini diperbolehkan ya, mengulang ayat yang sama ya di dua rakaat. Nah, ini diperbolehkan tapi ahyanan. Ya, ini terkadang ya. Tidak sering-sering. Seperti misalnya yang disebutkan nasnya, Rasulullah SAW membaca surat Az-Zalzalah di dua rakaat di salat subuh. Nah, ini ya, maka sekali-kali bagi seorang imam misalnya dia membaca Az-Zalzalah tidak mengapa di dua rakaat. Nah, surat yang sama. Maka dalam keadaan seperti ini dia membaca ayat sajadah di rokat kedua, di rokat yang pertama dibaca, kemudian di rokat yang kedua diulangi lagi. Fayu'idus sujud bila khilaf. Maka disyariatkan baginya untuk mengulang sujud tanpa khilaf. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walaupun tentunya dalam kondisi sholat seperti ini, ataupun terkhusus ketika sholat berjamaah, seorang hendaknya ya memperhatikan keadaan ataupun kondisi makmumnya. Ya. Dan tentunya ya tidak perlu di satu rokaat, di rokaat yang pertama dia membaca ayat sajadah sampai dua kali misalnya. Nah, kecuali di surat yang sama, di surat yang sama seperti surat Al-Hajj, memang di situ ada dua kali ayat sajadah. Ya. Taib. Kemudian faslun, pasal yang berikutnya yang beliau sebutkan. Idza qara'a as-sajadah wa huwa raqib 'ala dabbah fi as-safar sajada bil ima, hada madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zufar wa Daud wa ghairihim. Nah, apabila seorang membaca ayat sajadah ya dalam keadaan dia menunggangi hewan di atas kendaraan, dalam keadaan dia di atas kendaraan ketika safar, sajadah bil ima, maka disyariatkan untuk sujud dengan cara ima, dengan cara menunduk seperti orang sakit. Orang sakit ketika sholat dalam keadaan duduk, dia sujud dengan menundukkan badannya ya, memiringkan badannya. Nah, demikian pula ketika seorang menunggangi kendaraan di dalam safar dan dia membaca ayat sajadah, maka dia sujud dalam keadaan menunduk. Nah, hadza madhhabuna wa madhhabi Malik. Ini adalah madhab kami, madhab Syafi'i. Ini juga merupakan madhab dari Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, ya Muhammad. Salah seorang murid Abu Hanifah ya. Naam. Wa Ahmad, naam, Ahmad, Al-Imam Ahmad, wa Zufar, wa Daud Al-Zahiri, wa ghairihim. Naam. Ini ya. Wa qala ba'du ashabina, wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah la yasjud. Dan pendapat sebagian murid atau ulama atau murid-murid Abu Hanifah berpendapat la yasjud. Dalam keadaan seorang berkendaraan, ketika dia membaca as-sajadah, maka tidak perlu untuk sujud. Waswabu madhabul jamahir. Dan yang benar dalam hal ini adalah madhab jumhur. Ya, disyariatkan untuk sujud dengan melakukan ima. Nah, menundukkan badannya ya, membungkukkan badan. Nah, ini ketika safar ya. Ketika safar. Nah, wa amar raqib. Adapun seorang yang berkendaraan fil hadhar, ketika dalam keadaan hadir tidak safar, ya, fala yajuzu an yasjuda bil ima. Maka tidak boleh baginya untuk sujud dengan membungkukkan badan. Ya. Nah, hukumnya sama seperti sholat, ya kan? Sholat di atas kendaraan itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar. Adapun dalam keadaan seorang tidak safar, misalnya berkendaraan masih sekitar Samarinda, keliling Samarinda misalnya, naik mobil, ya, maka ketika sholat ataupun sholat sunnah ya turun. Nah, tidak perlu di mobil. Adapun ketika dalam keadaan safar, misalnya dari sini ke Balikpapan, ya, disyariatkan untuk melakukan sholat sunnah di dalam kendaraan. Adapun sholat wajib, maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan seorang melakukan sholat wajib di kendaraan kecuali dalam keadaan yang memang sangat-sangat darurat, yang gak mungkin ya, gak mungkin seorang untuk turun, seperti di pesawat, ya kan? Di dalam pesawat kan gak mungkin turun. Nah, berangkat misalnya jam 4:30, pesawatnya berangkat 4:30, sampai di tempat tujuan jam 7 ya, atau mungkin jam 6:30 sudah lewat waktu sholat subuh, maka disyaratkan baginya untuk sholat di kendaraan di dalam pesawat sesuai kemampuannya, ya. Kata para ulama, diantaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rukun yang bisa dia lakukan maka lakukan. Dia bisa berdiri maka dia berdiri, ya. Kalau di pesawat masih memungkinkan berdiri, ya. Nah, ini berdiri. Kemudian untuk sujudnya, ketika sujud dia duduk. Nah, ini ya, tidak boleh baginya untuk mengakhirkan sholat keluar dari waktunya. Ini kalau kondisi di pesawat. Sekarang yang muskilah, dan ini banyak ditanyakan oleh beberapa ikhwah, ya, ketika kondisi misalnya seorang bekerja, nah ini yang muskilah, ya, berangkat busnya misalnya sampai ke berangkat, biasanya yang kerja, orang-orang yang kerja tambang, ya. Nah, busnya berangkat sebelum sholat subuh. Nah, ini memang masalah, ya kan? Ini masalah memang. Nah, karena mereka orang-orang supir, ya, yang bekerja di perusahaan, mereka tidak memperhatikan masalah sholat. Nah, di sini muskilah, ya. Bagaimana dalam keadaan seperti ini, apakah diperbolehkan baginya untuk sholat di kendaraan? Ya, maka dijelaskan oleh para ulama, ya, tidak diperbolehkan. Kalau misalnya diperkirakan dia sampai ke lokasi, ya, masih ada waktu sholat subuh, maka dia sholatnya di lokasi. Nah, atau dia melakukan kompromi dengan supirnya, ya. Kalau tidak, ya harus ada yang dikorbankan, kan gitu. Harus ada yang dikorbankan, karena ini kan aturan yang seperti ini, aturan manusia, bukan sesuatu yang darurat istilahnya, ya. Jangan dianggap yang seperti ini wah darurat, bukan darurat, ini bukan keadaan darurat yang seperti ini. Karena ini ada pilihan, kan? Kita bisa milih untuk nggak ikut mobil tersebut. Konsekuensinya kita nggak masuk kerja, kan gitu. Absen, kan pilihan, bukan darurat. Kalau di pesawat tadi memang darurat, ya. Nah, ini pilihan, ya. Maka kalau seperti ini, kalau keadaannya terus menerus, ya cari, ya cari pekerjaan yang lain, ya, yang tidak sampai mengganggu kenyamanan ibadah kita. Nah ini memang memang ya tantangan, ya, tantangan bagi orang-orang yang bekerja dalam kondisi seperti ini, ya. Disinilah tantangannya. Mana yang lebih kita dahulukan, ibadah atau dunia? Nah, jadi kalau dikatakan darurat, ini bukan darurat, ya kan? Bisa saja kan supirnya kita minta nanti saja, karena ini kan aturan perusahaan, ya, yang bisa diatur sebenarnya. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ini ya, ketika berkendaraan dalam keadaan tidak safar, maka tidak boleh sujud di kendaraannya. Fasal yang berikutnya, idza qara'a ayatas sajadah fis shalah qabla al-fatihah, ya, sajada bi khilafi ma law qara'aha fir ruku' awis sujud, fa innahu la yajuzu an yasjud di annal qiyamah mahallal qiraah. Nah, apabila seorang membaca ayat sajadah ya di dalam salat sebelum dia membaca surat Al-Fatihah. Ya, qoblal Fatihah. Sajadah bila khilaf. Maka dia sujud. Ya, sujud bila khilaf. Malau qara'aha fi ruku' awi sujud. Nah. Demikian pula seandainya dia membaca apa? Malau qara'aha fi ruku' awi sujud. Berbeda halnya ketika dia membaca ayat sajadah ya. Ketika ruku dan sujud, fa innahu la yajuz an yasjud. Maka tidak boleh baginya untuk sujud. Baik, li annal qiyam mahallal qiraah. Nah, karena ketika salat berdiri itulah seorang membaca, ya. Ketika posisi berdiri disitulah disyariatkan membaca Al-Qur'an, membaca ayat. Adapun ketika ruku ya, ketika ruku tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Nah, kalau dia membaca Al-Qur'an ketika waktu ruku dan dia membaca as-sajdah, tidak boleh baginya untuk sujud. Nah, wallahu alam, apakah beliau sebutkan di sini membaca ayat sajadah sebelum surat Al-Fatihah. Ya. Sajadah bi khilaf na'am. Sujud na'am, dan ada perbedaan pendapat. Wallahu alam, yang akrab di sini bahwa ketika seorang membaca ayat sajadah sebelum dia membaca Al-Fatihah maka tidak perlu sujud. Karena bacaan dia sebelum membaca surat Al-Fatihah la tu'tabar. Itu tidak dianggap. Ya. Nah, karena telah mendahului rukun. Nah, maka tidak perlu untuk sujud. Nah, dia harus membaca Al-Fatihah. Baik. Walau qara'a as-sajdata fa hawa li yasjud. Fa syakka hal qara'a Al-Fatihah fa innahu yasjudu li tilawah. Tsumma ya'udu ila al-qiyam fa yaqra'u al-Fatihah bi anna sujuda tilawah wa la yu'akhkhar. Naam. Ya, seandainya dia membaca surat sajadah. Naam. Kemudian dia hendak sujud, sudah mau apa? Turun untuk sujud. Fa syakka. Kemudian dia ragu, hal qara'a al-Fatihah, apakah sudah membaca Al-Fatihah? Fa innahu yasjudu li tilawah. Maka dalam keadaan seperti ini dia tetap sujud walaupun ragu ya, apakah tadi membaca Al-Fatihah atau belum. Tsumma ya'udu ilal qiyam fa yaqra'ul Fatihah. Nah, kemudian dia kembali berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah li anna sujuda tilawah la yu'akhkhar. Karena sujud tilawah ini tidak bisa diakhirkan. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.